Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, sebuah pembahasan yang mungkin sudah sering kita dengarkan dan sudah sering kita ulang-ulang, namun tidak ada salahnya untuk kita mengulang kembali, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat dari apa yang hendak kita bahas pada siang hari ini dan menambah keimanan kita kepada Allah dan memperbaiki ilmu maupun amal-amal kita, yaitu tentang keutamaan ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Yaitu tidaklah ada makhluk yang merayap di muka bumi ini melainkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin rizkinya. Maka berkata At-Tabari di dalam tafsirnya, yakni illa wa minallahi rizquha alladhi yasilu ilaiha huwa bihi mutawakkil wa dzalika quwwatuha wa ghidauha wa ma bihi aishuha. Imam At-Tabari mengatakan, yaitu bahwasannya tidaklah ada makhluk yang hidup di muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan rizki kepadanya dari apa-apa yang sampai kepadanya, yaitu dari kekuatan, kemudian makanan, dan apa-apa yang itu dia bisa hidup dengannya. Maka segala macam hal yang menyebabkan seorang hamba itu bisa, seorang makhluk atau seekor makhluk atau seorang hamba bisa hidup di muka bumi ini, pada asalnya itu merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-hidayah, adalah hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana berkata Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Risalah Lamiyahnya, beliau mengatakan, "Rizqul huda man lil hidayah yas'al." Itu bahwasanya rizki yang berupa petunjuk, yaitu barang siapa orang-orang yang meminta dan mengharapkan hidayah. Maka sesungguhnya hidayah ini merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan kenikmatan yang tidak ternilai harganya, kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada makhluk-makhluk ciptaannya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan makhluk di muka bumi ini melainkan Allah menjamin kehidupannya, Allah menjamin rizkinya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala yadhlimu rabbuka ahada." Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbuat zalim kepada seorang pun, kepada sesuatu pun. Yang dengan petunjuk tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan tidak mengetahui apapun, tidak mengetahui sedikit pun dari segala macam hal. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi kalian as-sama. Apa itu as-sama? Pendengaran. Wal absar, dan penglihatan. Wal af'idah, dan hati. La'allakum tashkurun, yaitu supaya engkau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmatnya, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, menciptakan seluruh apa yang ia ciptakan dan melengkapi apa yang ia butuhkan. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala lalai dari sedikit pun yang ia ciptakan, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan segala macam hal yang ia butuhkan di dalam menjalani kehidupan ini. Maka berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasannya hidayah itu ada empat macam. Hidayah itu ada empat macam. Yang pertama adalah al-hidayah al-ammah, yaitu hidayah yang umum, al-mustarakah bainal khalq, yaitu yang semua makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala itu mendapatkannya. Ini adalah hidayah yang dimaksud di dalam ayat yang tadi kita bacakan. Wama min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Maka hidayah yang pertama ini merupakan hidayah yang umum yang Allah berikan kepada semua makhluknya, yang hewan, yang tumbuhan, yang besar, yang kecil, yang di darat, yang di laut, yang manusia, yang fajir, yang mukmin, yang kafir, yang bar. Maka semuanya mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal apa? Yaitu di dalam hal jalb al-manafi', jadi di dalam hal mendapatkan manfaat, dan di dalam daf al-madar, yaitu di dalam menjauhkan mudarat dari dirinya. Maka kita dapati segala macam makhluk yang kita lihat di muka bumi ini, bagaimana dia mencari makan, bagaimana dia berlindung dari musuh-musuhnya, bagaimana dia mencari tempat tinggal, bagaimana dia memberikan keturunan, dan segala macamnya. Maka tidaklah yang demikian ini menambah keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang berikan petunjuk kepada mereka sebagai rizki kepada mereka, hidayah yang mereka butuhkan untuk menjalani kehidupan ini. Maka demikian pula orang-orang manusia seluruhnya, yang beriman ataupun yang tidak beriman, yang baik ataupun yang jahat, maka pada asalnya mereka pun karena keadilan Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya, karena keadilannya mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan manfaat. Namun tentu saja perbuatan mereka di dalam mendapatkan manfaat itu orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak mengambil ilmu, itu berbeda dengan orang-orang yang beriman. Maka manfaat yang mereka cari ataupun mudarat yang mereka jauhkan itu bisa jadi bertentangan dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, yaitu yang ada di dalam jenis hidayah yang kedua. Al-Imam Ibnul Qayyim berkata, hidayah yang kedua adalah hidayatul bayan wa dalalah wa ta'rif, yaitu hidayah yang berupa penjelasan, wa dalalah dan dalil-dalil, wa ta'rif dan pengetahuan-pengetahuan. yang tidak lain dan tidak bukan, petunjuk ini adalah petunjuk yang dibawa oleh ar-rusul, yaitu rasul Allah Subhanahu wa taala, untuk disampaikan kepada manusia sebagai penjelasan, sebagai bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Yang mana kita sebagai umat Islam, rasul kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul, utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa petunjuk yang berupa Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai kalamullah, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, dan as-sunnah. Hadis-hadis berupa perkataan beliau, persetujuan beliau atau perbuatan beliau untuk menjelaskan, untuk menafsirkan, dan yang lain-lainnya sebagai petunjuk kepada manusia. Maka hidayah inilah yang kedua ini. Jika seseorang yang mendapatkan jenis hidayah yang pertama dan telah datang kepada mereka hidayah yang kedua ini melalui Rasul-Rasul alaihi mussalatu wassalam, melalui para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kebanyakan di antara mereka ingkar. Kebanyakan di antara mereka ingkar dan meninggalkan, tidak mengambil hidayah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul tersebut. Karena sesungguhnya ada jenis hidayah yang ketiga. Jenis hidayah yang ketiga yaitu hidayah at-taufiq wal ilham. Hidayah at-taufiq wal ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbab, innaka la tahdi man ahbabta, yaitu bahwasannya sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidaklah engkau bisa memberikan petunjuk kepada siapa mereka yang orang-orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan petunjuk kepada siapa-siapa yang ia kehendaki. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman yuridillahu an yahdiyahu, yaitu maka barang siapa orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk ia berikan petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan, melabangkan, memberikan hidayah kepadanya untuk mendapatkan atau untuk menuju agama Islam. Maka bersyukurlah wahai ikhwah sekalian bahwasanya di antara ketiga jenis hidayah tersebut Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita hidayah yang pertama, yang umum, yang mana dengan itu kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Adapun dengan jenis yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk menurut Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan demikian pula hidayah yang ketiga, bahwa kita telah memeluk agama ini, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama ini, itu merupakan hidayah yang sangat besar. Namun masih ada satu jenis hidayah lagi yang harus terus-menerus kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita. Karena kita tidak tahu apakah nanti kita akan mendapatkannya ataukah tidak. Yang dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim, itu adalah segala puncak dari segala macam hidayah, yaitu hidayah ilal jannah. Hidayah ilal jannah am ilan nar wal a'yadu billah. Karena sesungguhnya kita tidak mengetahui apakah akhir kehidupan kita nanti adalah di jannah ataupun di neraka. Wal a'yadu billah. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas 3 macam hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Namun hendaknya kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan hidayah yang keempat, yaitu kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari neraka. Dan ketahuilah wahai saudaraku sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, bahwa sungguhnya ilmu ini, ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, itu adalah termasuk di dalam hidayah yang telah kita sampaikan tadi. Termasuk di dalam hidayah yang kedua, yaitu hidayah al-bayan wa dalalah. Penjelasan-penjelasan yang mana telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kita berpegang teguh kepadanya, maka kita tidak akan sesat selamanya. Yaitu ketika kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah, kepada apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kepada apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh kepada keduanya, maka kita tidak akan sesat selamanya. Maka berkata Al-Imam Ibn Baz, Syekh Abdullah Ibn Baz rahimahullah, wal makhraj minal jahal min ahammil makharij al matlubah kama annal ilma min afdalir rizq. Bahwasannya jalan keluar dari kebodohan itu merupakan jalan keluar yang paling utama yang diharapkan. Jalan yang paling utama yang diharapkan, sebagaimana sesungguhnya ilmu itu merupakan keutamaan atau rizki yang paling utama. Maka sesungguhnya di dalam ilmu itu ada hidayah. Di dalam ilmu, di dalam Al-Quran dan Sunnah itu ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan petunjuk dengan beberapa derajat. Maka berkata Ibnu Abbas tentang ayat ini, yaitu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman dengan beberapa derajat dibandingkan dengan orang-orang yang beriman yang tidak diberikan ilmu. Maka di antara orang-orang yang beriman itu sendiri ada orang yang diberikan ilmu, yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami agama ini, dan di antara mereka ada yang tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu lebih dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu, walaupun mereka sama-sama beriman. Dan berkata Ibnu Qayyim bahwasannya apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dari keutamaan-keutamaan, dari pujian bagi hamba, maka itu merupakan thamarah dari ilmu. Itu bahwasannya keutamaan dan pujian kepada seorang hamba yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka itu tidak lain merupakan buah dari ilmu. Dan demikian pula tidak ada celaan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, melainkan itu karena merupakan buah dari kebodohan, merupakan thamarah dari al-jahal. Maka itu menunjukkan keutamaan ilmu yang lainnya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam sebuah ayat, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yaitu tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Apakah hubungannya ilmu dengan ibadah? Adakah hubungannya? Maka berkata Al-Imam Ibnu Qayyim bahwasannya al-ilmu imamul ibadah. Bahwasannya ilmu itu merupakan pemimpin. Al-ilmu imamul amal wa qa'idun lahu. Wa qa'idun lahu, bahwasannya ilmu itu merupakan pemimpin bagi amal-amal dan yang mengemudikan amal tersebut. Maka barang siapa yang dia beramal tanpa dilandasi ilmu, itu sesungguhnya merupakan darar, sesungguhnya akan membawa kerugian bagi dirinya sendiri. Maka al-ibadah yang merupakan tujuan diciptakannya seorang hamba, yang merupakan tujuan diciptakannya seluruh jin dan manusia, yang tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan jin dan manusia itu seluruhnya melainkan untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah, maka ibadah itu tidak akan menjadi sahih. Ibadah tersebut tidak akan menjadi benar dan tidak akan sempurna melainkan dengan ilmu. Karena dengan ilmu tersebut hamba, yaitu manusia, dia mengetahui siapa yang diibadahinya. Yaitu dengan ilmu tersebut dia mendapatkan ma'rifatul ma'bud, mendapatkan ma'rifah, pengetahuan tentang siapa yang ia ibadahi. Yaitu dengan ilmu tersebut Allah, seorang hamba akan memahami Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penciptanya, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rizki kepada dia, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memeliharanya, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala macam yang ia butuhkan, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah hak zat, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Karena sesungguhnya tauhid ar-rububiyyah yastalzim tauhid al-uluhiyyah. Itu bahwasannya keyakinan bahwasannya tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang memelihara dan mengatur alam semesta ini, itu melazimkan keyakinan bahwasannya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi melainkan dia. Maka berkata al-imam, berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di tentang ayat ini, bahwasannya ayat ini mencakup ma'rifatullah ta'ala, mencakup pengetahuan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya tamamul ibadah mutawaqqifun 'alal ma'rifati billah. Itu bahwasannya kesempurnaan ibadah itu tergantung dari pengetahuan seorang hamba tentang siapa yang ia ibadahi. Pengetahuan tentang apa-apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kali pengetahuan seorang hamba itu bertambah tentang Rabbnya, maka ketika itulah ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu akan menjadi lebih sempurna. Yang mana perlu kita ketahui bahwasannya pengetahuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki beberapa buah. Itu ma'rifah kepada al-ma'bud, itu pengetahuan kita kepada siapa yang kita ibadahi, itu ada beberapa buah. Yaitu yang pertama at-tawakkul, yaitu sikap tawakkal, yang itu merupakan thamarah, merupakan buah dari ilmu kita tentang qudrahnya Allah subhanahu wa ta'ala, takdir-takdir dan ketetapan-ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana subhanallah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menetapkan segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan takdir seluruh apa yang ia ciptakan dari awal sampai datangnya hari kiamat nanti. Karena itu bagi seseorang yang mengetahui tentang hal tersebut, maka dia tetap berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengambil sebab yang diperbolehkan dan dengan berusaha dan dengan tetap dia berusaha dengan sebaik-baiknya dari apa yang ia bisa. Ia berserah diri menyerahkan hasilnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, samarah dari ilmu ini adalah al-haya, yaitu rasa malu. Rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu merupakan buah dari pengetahuan seorang hamba tentang ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, dan Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui apa yang di dalam hati. Allah maha mengetahui apa yang kita zahirkan ataupun apa yang kita sembunyikan. Pengetahuan ini akan menghasilkan seseorang merasa takut dan malu ketika ia hendak melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu alimun bidhatis sudur, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah yang maha mengetahui dengan apa-apa yang ada di dalam hati. Kemudian ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala itu akan yang ketiga, akan membuahkan al-mahabbah, akan membuahkan kecintaan, yang mana itu merupakan buah dari ilmu kita tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahmah, yang maha pengasih dan maha penyayang, dan yang maha berbuat baik dan yang tidak pernah mendzalimi hamba-hambanya sedikit pun. Maka itu akan membuahkan kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, dari tamarah al-ilm billah itu adalah al-khawf, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana itu merupakan buah dari ilmu kita tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya yang maha keras siksanya, yang Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas segala macam perbuatan yang baik ataupun yang buruk. Maka dengan demikian kita akan merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut ketika kita akan melanggar larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang di dalam sebuah perkataan yang masyhur oleh Ahmad ibn Asim al-Antaki, ia berkata, man kana billahi a'raf kana minhu ahwaf. Sebuah perkataan yang masyhur yang artinya, barang siapa yang dia itu lebih kenal, yang lebih mengetahui kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kana minhu ahwaf, maka dia akan lebih takut, maka dia akan lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah sifatkan di dalam Al-Quran tentang ulama, tentang orang-orang yang memiliki ilmu. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, semata-mata yang merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah siapa? Al-ulama. Al-ulama yaitu orang-orang yang memiliki ilmu, yang memiliki ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, yang mengetahui ilmu tentang apa-apa yang Allah sukai, apa-apa yang Allah ridai, dan apa-apa yang tidak Allah sukai. Maka berkata Abu Hanifah rahimahullah, al-fiqhul akbar, yaitu al-fiqh, pemahaman yang paling besar. Yang dimaksud di sini adalah apa? Al-fiqh tentang Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tauhid, keyakinan, pemahaman tentang Allah subhanahu wa ta'ala, huwa ahammul ilm, itu adalah ilmu yang paling penting, yang dengannya seorang hamba mengetahui apa-apa yang Allah kehendaki dan apa-apa yang tidak Allah cintai. Maka pengetahuan yang demikian ini tidaklah mungkin bisa kita ketahui melainkan dengan apa? Dengan ilmu syar'i. Dengan apa-apa yang telah Allah jelaskan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kandungan yang kedua dari ayat tersebut adalah ma'rifatul ibadah. Itu bahwasanya seseorang itu perlu dan wajib untuk mengetahui tentang ibadah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, yang itu merupakan tujuan penciptaan manusia, yaitu mengetahui apa-apa yang termasuk ibadah, mengetahui apa-apa yang bukan termasuk ibadah, mengetahui apa syarat-syaratnya, mengetahui apa rukun-rukunnya, mengetahui apa yang melengkapi pelengkap-pelengkap dari ibadah tersebut, dan mengetahui apa-apa yang membatalkan atau merusak ibadah. Dan kedua hal tersebut yaitu ma'rifatul ibadah, ma'rifatullah dan ma'rifatul ibadah, itu pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala dan pengetahuan tentang ibadah, itu tidaklah mungkin untuk bisa kita ketahui melainkan melalui petunjuknya siapa? Petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita bisa mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin kita mengetahui tentang ibadah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia untuk tujuan tersebut melainkan melalui petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya tidaklah ada petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melainkan melalui rasulnya, melainkan melalui utusan-utusannya, yang utusan tersebut menjelaskan kepada manusia petunjuk yang diinginkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mencari petunjuk dari yang selain petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak mendapatkan kecuali kesesatan. Sebagaimana yang kita lihat dari kaum falasifah, orang-orang yang mengutamakan akalnya, yang mereka mencari Tuhannya dengan alam pikirannya, maka kebanyakan dari mereka tidak mendapatkan sesuatu pun melainkan kebingungan. Mereka tidak mendapatkan sedikit pun melainkan kebimbangan. Karena sesungguhnya alam pikiran manusia itu adalah sangat terbatas. Itu akal manusia itu adalah sangat terbatas, yang dia tidak bisa menjangkau semua dari apa yang ada di alam ini, yang ia tidak bisa menjangkau sebagian besar dari apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala melainkan apa yang telah diturunkan melalui petunjuk-petunjuk tersebut. Dan demikian pula orang-orang yang melaksanakan ibadah tetapi dia tidak mengambil petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak mendapatkan kecuali kerugian, karena amal-amalnya tidaklah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang telah meyakini bahwasannya sesembahannya adalah satu, penciptanya adalah satu, tetapi dia mengambil ibadah selain dari yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini pun merupakan golongan yang tersesat. Merupakan golongan yang tersesat, yang dia tidak mendapatkan apa-apa melainkan kerugian. Dia tidak mendapatkan apa-apa melainkan kerugian dari apa yang telah dia perbuat. Karena itulah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengatakan al-usul tsalatsah, yaitu pokok yang tiga yang wajib untuk diketahui oleh seorang hamba adalah ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatun nabi, dan pengetahuan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifat dinil Islam bil adillah, dan pengetahuan tentang agama Islam itu dengan dalil-dalilnya, dengan dalil-dalilnya yang mana dalil tersebut menjadi dasar, menjadi sandaran, sehingga dia tidak tersesat ketika memahami, ketika berusaha memahami, mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berusaha mengikuti petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika dia melaksanakan peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang pertama, merupakan wazifah atau tugas atau tujuan diciptakannya jin dan manusia, yang mana sekali lagi tujuan tersebut tidaklah akan benar, tujuan tersebut tidaklah akan sempurna melainkan dengan ilmu, melainkan dengan ilmu yang bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, melainkan dengan ilmu yang bersandarkan dari apa-apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikatakan atau disampaikan atau dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara tugas yang besar yang Allah bebankan kepada manusia itu adalah al-amanah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha fa hamalaha al insan, bahwa sesungguhnya kami telah paparkan, kami telah tunjukkan al amanah kepada langit-langit, kepada bumi dan kepada gunung-gunung, fa abaina, maka mereka semua itu enggan. Makhluk-makhluk Allah yang besar itu enggan untuk memikul amanah tersebut. Fahamalahal insan, akan tetapi manusia, manusia mengembannya. Innahu kana dzaluman jahula, sesungguhnya mereka itu, sesungguhnya manusia itu adalah hamba yang sangat sangat zalimnya dan sangat sangat bodohnya karena ketidaktahuannya. Maka amanah itu dikatakan oleh para ulama yang dimaksud di sini adalah at-takalif, yaitu pembebanan syariah. At-takalif, pembebanan syariah, yaitu intithal awamirihi wastina binawahihi, yaitu mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Maka amanah ini merupakan tugas yang besar yang telah diemban oleh manusia, yang dengan segala macam kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya berupa akal, berupa hidayah, yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimanakah kita menunaikan amanah tersebut, bagaimanakah kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita di dalam mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Maka tidaklah mungkin bagi kita untuk bisa menunaikan amanah yang telah diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut melainkan dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu yang bersumberkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Karena dari ilmu itulah kita mengetahui apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita. Karena melalui ilmu itulah Allah Subhanahu wa taala kita mengetahui apa yang telah Allah bebankan, Allah perintahkan, Allah wajibkan kepada kita, yang kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban apakah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut ataukah tidak. Dan demikian pula dengan ilmu tersebut, Allah, kita mengetahui apa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, apa-apa yang Allah murkai dan apa-apa yang tidak Allah sukai. Maka tanpa adanya ilmu, tanpa adanya petunjuk yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah, seorang manusia dia tidak akan mengetahui apakah beban yang ia tanggung, beban apakah yang ia tanggung sebagai manusia, yang itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka al-amanah itu mencangkup dua hal. Beban yang dibebankan kepada manusia itu mencangkup dua hal, yaitu yang pertama yang berkaitan hukuk, hukukullah, yang berkaitan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yang berkaitan dengan hak-haknya hamba-hamba yang lainnya. Maka yang berkaitan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala ada banyak. Di antaranya adalah tauhid. Di antaranya tauhid, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penciptaan, memberikan rizki, memberikan petunjuk, memberikan kenikmatan yang akan dimintai pertanggungjawaban kepada siapakah kita beribadah setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan semua itu kepada kita. Apakah manusia akan beribadah kepada yang selainnya wal a'yadu billah, ataukah dia beribadah hanya kepada Allah saja? Maka itu adalah amanah yang paling besar, yang mana itu telah dijelaskan di dalam poin yang pertama tadi, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maka demikian pula termasuk amanah yang berkaitan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala adalah ittiba'ur rasul. Adalah apakah kita mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Petunjuknya utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawakan risalah, membawakan firman-firman-Nya, membawakan syariat-syariat-Nya, membawakan ketentuan untuk dijelaskan kepada manusia supaya manusia itu tidak tersesat, supaya manusia itu tidak mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah setelah dia diberikan kenikmatan yang berupa petunjuk, yang berupa datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, apakah dia ingkar? Apakah dia ingkar ataukah sebaliknya dia mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan mengikuti petunjuk yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka demikian pula merupakan amanah itu adalah segala macam kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, berupa rizki, berupa jawarih, yaitu anggota badan kita. Maka semuanya itu merupakan amanah. Yang pertama, yaitu apakah kita akan mensyukuri kenikmatan tersebut? Kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi kenikmatan tersebut, ataukah yang sebaliknya kita ingkar kepada kenikmatan tersebut? Dan yang kedua, apakah dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idin 'anil na'im." Yaitu ketahuilah bahwasanya kemudian, bahwa sungguh kelak itu kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang segala macam kenikmatan, tentang segala macam kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Maka apakah kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah yang sebaliknya kita ingkar wal a'yadu billah? Dan juga yang berkaitan dengan amanah, yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala adalah din, agama ini, dan tabligh risalah, itu menjelaskan, menyampaikan, menjelaskan kepada umat. Karena sesungguhnya itu merupakan kewajiban bagi kita untuk menjelaskan, untuk berdakwah, menjelaskan risalah Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan mana yang hak, menjelaskan mana yang batil kepada manusia. Yang kewajiban tersebut merupakan penerusan, penerus dari kewajiban yang telah diemban para rasul. Demikian pula yang kedua, yang berkaitan dengan amanah, yang berkaitan dengan hak-haknya hamba, itu juga ada banyak, yang nanti kita juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diantaranya berkaitan dengan amwalun nas, yang berkaitan dengan hartanya manusia yang lainnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian secara batil. maka kita juga wajib untuk mengetahui bagaimanakah bentuk makan atau bagaimanakah bentuk-bentuk perbuatan memakan harta saudara kita secara batil. Jangan sampai kita melalaikan amanah tersebut sehingga kita mengambil harta milik saudara kita, harta milik saudara kita secara batil, yang mana itu semua nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahwasannya titipan-titipan, harta-harta yang dititipkan kepada kita itu merupakan amanah. Demikian pula pinjaman-pinjaman itu juga merupakan amanah. Hutang piutang itu juga merupakan amanah dan yang lain sebagainya. Maka janganlah sampai kita melalaikan amanah tersebut. Jangan sampai kita lalai dari menunaikan amanah tersebut sehingga nanti akan membawa kerugian dan azab kepada kita, wal'iyadu billah. Kemudian yang berkaitan dengan hamba yang lain adalah kehormatan. Kehormatan saudara kita itu juga merupakan amanah. Itu juga merupakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, yang mana kita wajib untuk menjaga kehormatan saudara kita. Kita wajib untuk menjaga aib-aib yang ada pada saudara kita, yang kita tidak boleh untuk mensiarkan, menyebarkan aib tersebut. Demikian pula kehormatan kaum muslimah itu juga merupakan amanah yang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah firmankan kepada kaum muslimah untuk mengenakan jilbab, untuk menutupi aurat-aurat mereka, untuk menjaga apa-apa yang tidak boleh terlihat. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya masalah-masalah aib, masalah-masalah kehormatan dan masalah-masalah harta benda ini merupakan masalah yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, semakin hari semakin memprihatinkan, bahkan di antara kalangan kita sendiri. Bahkan di antara kalangan kita sendiri banyak di antara ikhwanuna hadahumullah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadanya, mengabaikan amanah-amanah, mengabaikan amanah-amanah yang berupa harta benda saudaranya, yang melalaikan pinjaman-pinjamannya, melalaikan titipan-titipannya. Demikian pula dia lalai kepada kehormatan dari saudaranya, yang ia sebarkan aib-aib saudaranya, yang ia mencela saudaranya di muka saudaranya yang lain dan yang lain sebagainya. Demikian pula di antara kaum muslimah. Di antara kaum muslimah, maka hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa pertemuan-pertemuan di antara kaum muslimah, yang mana kaum muslimah ketika keluar dari rumahnya mereka menutup auratnya, maka jangan sampai aurat yang mereka keluar itu ditutupi. Tetapi ketika mereka bertemu dengan saudara mereka sendiri dari kaum muslimah, yang mana mereka melihat apa yang dimiliki oleh saudaranya yang lain dari kaum muslimah itu keluar, informasinya sampai kepada yang tidak pantas untuk mendapatkannya. Ketahuilah bahwasannya kehormatan kaum muslimah itu merupakan kehormatan yang harus dijaga. Maka hendaknya kita menasihatkan kepada istri-istri kita, kepada anak-anak perempuan kita, kepada saudara-saudara perempuan kita, dan kepada kaum muslimah pada umumnya, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya apa yang mereka lihat, apa yang mereka lihat dari auratnya kaum muslimah yang lainnya itu merupakan amanah yang tidak boleh untuk diberitahukan kepada orang yang lainnya. Kehormatan yang harus dijaga, kehormatan yang harus dijaga dan tidak boleh dijatuhkan kepada yang lainnya, tidak boleh disebarluaskan dan harus dijaga dengan sebaik-baiknya, karena itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula anak-anak, keluarga dan yang lainnya merupakan amanah. Merupakan amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dimintai pertanggungjawaban. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Itu bahwasannya setiap kalian adalah ra'in, pemimpin, orang yang diberikan amanah. "Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Dan setiap kalian adalah akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, atas amanah-amanah yang diembankan kepadanya. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan melalui Al-Qur'an dan melalui As-Sunnah, sehingga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang bodoh yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban karena kebodohan kita, karena pelanggaran kita kepada apa-apa yang telah Allah tetapkan. Itu yang kedua, itu berkaitan dengan amanah, yang mana kita tidak akan bisa menunaikan amanah tersebut melainkan dengan apa? At-ta'allum. Dengan at-ta'allum, dengan mempelajari apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Allah Subhanahu wa taala larang, yaitu melalui Al-Qur'an dan Sunnah, melalui petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, bahwasanya di antara keutamaan ilmu itu adalah untuk menghilangkan kebodohan, raf'al jahil, untuk mengangkat kebodohan dari kita, wadifa'an nafs an, dan untuk mempertahankan diri kita dari kebodohan. Karena sesungguhnya al-jahil atau kebodohan itu merupakan madkhal min madakhil syaitan. Karena sesungguhnya kebodohan itu merupakan pintu masuk dari pintu-pintu masuk syaitan. Yang mana berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, i'lam anna awwala talbisi iblis 'alan nas sadduhum 'anil ilm, bahwasannya sesungguhnya yang pertama kali tipu daya dari iblis kepada manusia itu adalah sadduhum 'anil ilm. Itu perbuatannya iblis menutupi manusia tersebut dari ilmu. Karena sesungguhnya li'annal ilma nurun, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Faida adfa'a masabihahum wa khabbatahum fi dhulm, yaitu ketika syaitan itu telah mematikan masabihnya, penerangan-penerangannya, yaitu sumber-sumber cahaya dari ilmu tersebut. Khabbatahum fi dhulm, maka niscaya syaitan itu akan mencengkeram mereka. Maka syaitan akan mencengkeram mereka kaifa syaa, sebagaimana ia kehendaki. Maka sesungguhnya al-jahal, kebodohan, itu merupakan da' penyakit yang paling berat, da'un azim, penyakit yang sangat besar, yang mana syaitan ketika seorang hamba dia telah tertutupi dari ilmu, maka dia terjatuh di dalam kebodohan. Dia terjatuh di dalam kebodohan yang ketika dengan ketika dia berada di dalam keadaan demikian, dia tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, yaitu apakah sama keadaannya antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Demikian pula al-jahal itu merupakan sifat dari kaum-kaumnya musuh-musuh para rasul, yaitu kaum-kaum yang ingkar kepada rasul, itu merupakan karakter dari mereka, itu adalah al-jahal, sebagaimana kaumnya Nabi Musa, kaumnya Lut, dan kaumnya Hud, Nabi Hud alaihi wassalatu wassalam. Maka di dalam Al-Quran Allah mensifati mereka dengan sifat jahil, sebagaimana firman Allah, bal antum qaumun tajhalun, atau walakinnakum qaumun tajhalun, dan yang lain sebagainya. Itu mereka ingkar kepada nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah lain karena apa? Karena al-jahal, karena sebab kebodohannya mereka. Karena sebab kebodohannya mereka itu sehingga mereka ingkar kepada utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah al-jahal bi'adwillah, kebodohan kita tentang tipu daya syaitan itu sendiri. Itu penting bagi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting kepada seorang hamba itu dia mengetahui tentang syaitan itu sendiri. Karena apa? Karena syaitan adalah adu. Syaitan itu adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala dan musuhnya kita, musuhnya manusia. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tattabi' khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Sesungguhnya dia bagi kalian itu adalah apa? Adu. Apa itu adu? Musuh yang sangat nyata. Maka bagaimanakah kita bisa mengetahui tentang syaitan, tentang tipu daya syaitan, tentang madakhil syaitan, kecuali kita harus mempelajari apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dan apa-apa yang telah Rasulnya bawa dari penjelasan-penjelasan, sehingga kita bisa mengetahui bagaimanakah tipu daya syaitan tersebut. Yang mana syaitan itu tipu dayanya adalah sangat kuat. Tipu dayanya adalah sangat kuat dan sangat keji. Tipu daya yang telah mengeluarkan Nabi Adam dari jannah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada Nabi Adam, "Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Maka janganlah kamu berdua mendekati asy-syajarah, mendekati pohon tersebut. Fatakuna minadh dhalimin, maka niscaya engkau termasuk ke dalam orang-orang yang zalim. Fa'azallahu masyaitanu anha. Maka syaitan itu menggelincirkan mereka, membisikkan tipu daya yang dengan mengatakan, "Ala adullukum ala syajaratil khuld." Yang syaitan mengatakan kepada mereka, kepada Nabi Adam, bahwasannya pohon tersebut dinyatakan sebagai pohon keabadian, wal mulk alladzi la yabla, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Syaitan dengan tipu dayanya berusaha memperdaya Nabi Adam yang Allah Subhanahu wa taala telah peringatkan untuk tidak mendekati pohon tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan bahwasanya syaitan itu merupakan musuhnya yang akan menggelincirkan kalian, menggelincirkan kamu, dan menggelincirkan Nabi Adam dan mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Namun syaitan dengan tipu dayanya memperdaya, memberikan tipu daya Nabi Adam alaihi salam, sehingga Nabi Adam mendekati buah tersebut dan mengambil buahnya, sehingga terbukalah auratnya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya menerima taubatnya namun menurunkan Nabi Adam dari surga. Maka ketahuilah wahai ikhwah sekalian, bahwasannya ilmu ini merupakan warisan, di antara warisan para nabi yang paling penting, yang mana para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, yang nanti akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Namun ilmu tersebut akan memberikan manfaat kepada kita. Ilmu tersebut akan memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Namun kita perlu mengetahui juga bahwasanya termasuk di dalam al-jahal itu sendiri adalah adamul amal bil ilm. Termasuk di dalam kebodohan itu sendiri adalah tidak beramalnya seseorang dengan amal, dengan ilmu yang ia ketahui. Yaitu seseorang yang tidak beramal dengan apa yang ia ilmui, itu justru akan membawa musibah baginya. Itu akan membawa musibah, akan membawa azab. Maka hendaknya kita ingat bahwasannya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah akan bergeser kaki seorang hamba melainkan dia akan ditanya tentangnya, yang diantaranya adalah tentang ilmunya, madza amila bihi, tentang ilmunya, apakah yang dia amalkan dengannya. Itu apakah dia telah beramal dengan ilmunya, apakah dia mengamalkan ilmunya yang akan menjadikan dia sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebaliknya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yaitu apakah, yaitu sangat besar kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu engkau mengatakan apa-apa yang tidak engkau perbuat, maka sesungguhnya ilmu tersebut itu bisa menjadi hujjah bagi kita, atau sebaliknya bisa menjadi hujjah alaina wal iyadu billah ketika kita mengamalkan dengan ilmu kita, karena itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu tersebut, maka itu akan memberikan kita pengetahuan. Dan kita beramal dengan ilmu tersebut, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang kedua, yaitu keutamaan orang-orang yang beramal dengan ilmu yang telah ia pelajari, orang-orang yang beramal dengan pengetahuan, dengan ilmu yang telah Allah berikan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita sampaikan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah bagi kita jalan di dalam menuntut ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk memahami ilmu ini, untuk mempelajari ilmu ini, dan untuk mengamalkan ilmu tersebut, sehingga kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang salah, maka itu dari saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.